Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membacakan kembali materi yang sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dan pada materi yang sebelumnya telah kita sebutkan bab haibatut talibi lil muhaddits, anjuran agar seorang talib, seorang penuntut ilmu, kalau zaman sekarang santri atau para pelajar, ia memiliki sifat haibah, segan, sungkan kepada seorang muhaddits, kepada seorang muhaddits, sehingga dia tidak dengan kesungkanannya tersebut berbuat kurang ajar kepada sang muhaddits. Dan dengan kesungkanannya tersebut dia bersikap baik kepada sang muhaddits. Bahkan sebelumnya telah kita sebutkan atsar dari Mughirah tatkala menceritakan gurunya Ibrahim rahimahullahu taala, beliau disegani oleh para murid-muridnya sebagaimana diseganinya mereka para penguasa. Bahkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, ada di antara salaf yang bahkan tidak berani berucap, berbicara kepada sang muhaddisnya karena segan, ya sungkan, yang berisikan penghormatan kepada sang muhaddis tersebut. Ini termasuk dari akhlak mereka para salafun salih. Dan seperti ini hingga zaman kita saat ini, kita melihat para tulabul ilm tatkala datang ke masyayikh, para guru-gurunya, mereka bersikap segan memuliakan para masyayikh-masyayikh tersebut. Ini kisah yang ma'ruf yang sering kita dengarkan dari mereka para orang-orang yang duduk di majelis-majelis tersebut, sangat perhatian di dalam bab yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian kita bacakan asar yang berikutnya, nomor yang ke-299. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Ishaq ibni Suhaidi rahimahullah. Beliau mengatakan, kuntu ara Yahya Al-Qattan, saya melihat Al-Imam Yahya Al-Qattan rahimahullah. Beliau adalah seorang imam yang hafiz, dan beliau bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu taala. Diceritakan di sini bahwasanya beliau melihat Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah yusalli al-asra, mengerjakan salat asar. Thumma yastanidu ila asli manazili manarati masjidihi. Kemudian selesai mengerjakan salat asar, al-imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah bersandar pada bagian dasar dari menara masjidnya. Fayaqifu baina yadayhi Ali bin al-Madini wa Shadzakuni wa Amr bin Ali wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa ghairuhum yas'alunahu 'anil hadis. Sementara di depan beliau rahimahullah terdapat beberapa orang yang bertanya kepada beliau tentang hadis. yaitu Al-Imam Ali bin Madini rahimahullah, Asadakuni Amr bin Ali, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan orang selain dari mereka. Atau mereka bertanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah hadis. Yas'alunahu 'anil hadis wa hum qiyamun 'ala arjulihim. Mereka bertanya kepada gurunya Yahya bin Sa'id rahimahullah hadis-hadis tersebut dalam keadaan mereka berdiri di atas kaki-kakinya. Mereka berdiri terus bertanya kepada beliau hadis-hadis yang mereka inginkan. Illa an tahina salatul maghrib, hingga mendekati waktu salat maghrib. La yaqulu liwahid minhum, beliau tidak mengatakan kepada salah seorang pun di antara mereka ijlis. Wa la yajlisuna, tidak pula mereka duduk haibatan wa i'zaman. Karena haibah, penghormatan mereka kepada gurunya tersebut, wa i'zaman, dan pengagungan yang mereka berikan kepada gurunya, yaitu Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam hal permasalahan duduk saja, ini para salaf tidak mau untuk duduk sementara gurunya tidak mempersilakan bagi mereka untuk duduk di tempatnya. Mereka terus berdiri karena haibah dan mengagungkan gurunya tersebut. Ini sampai seperti ini akhlak para salafun salih. Dan fa ya subhanallah, sebagian menyebutkan bahwasanya dengan bentuk haibah atau ta'zim yang diberikan oleh seorang talib kepada gurunya, ini sebagai sebab dia bisa mendapatkan secara maksimal ilmu dari gurunya tersebut. Seorang talibul ilm, kapan ia memberikan haibah atau ta'zim kepada gurunya, maka dia akan bisa mendapatkan ilmu dari gurunya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Seperti perkataan yang pernah kita nukilkan dalam bab ini juga, seingat saya, Ahmad Syakir rahimahullah dalam kitabnya Wasaya Labalil Abna, beliau mengatakan, ya bunayya innaka idza lam tahtarim ustadzaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumhi syai'a. Wahai anakku, kalau semisal kamu tidak memberikan penghormatan kepada ustadzmu, kepada gurumu, melebihi penghormatanmu kepada orang tuamu sendiri, maka kamu tidak bisa mengambil faedah dari ilmu yang dimilikinya tersebut. Tentulah seorang talib tatkala memiliki sifat haibah kepada sang guru, maka menyebabkan akhirnya dia perhatian dengan perkataan guru-gurunya, ya kan? Ya perhatian, ya segan untuk kemudian menyela perkataan guru, menghormati sang guru. Maka secara tidak langsung dengan apa yang dia miliki tersebut, tentulah akan bisa menyerap semua pelajaran-pelajaran ini yang disampaikan oleh gurunya. Berbeda halnya seorang yang ia belajar dalam keadaan belajarnya mungkin karena faktor tidak enak dengan sesama murid-muridnya yang lainnya. Sementara dalam hatinya mungkin ada ketidaksukaan kepada sang guru, namun dia sembunyikan. Ini sangat-sangat dikhawatirkan dia tidak akan bisa mengambil ilmu dari sang guru. Ketika gurunya menyampaikan kepada dirinya satu permasalahan demikian dan demikian, maka dia melecehkan gurunya. Tatkala gurunya menyampaikan kepada dirinya, menasihatkan kepada dirinya mungkin di majlis tersebut, demikian pula para murid-muridnya yang lainnya tentang satu permasalahan, ini dia tidak suka kepada sang gurunya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, agar hendaklah kita bersama-sama perhatian di dalam bab tersebut. Bila kita ingin untuk majelis yang kita datangi berberkah dan kita bisa mengambil ilmu dari penceramah yang ada di majelis tersebut, maka terapkan sifat hibah sebagaimana mereka para salafun saleh, mereka menerapkan sifat hibah tersebut kepada guru-gurunya. Walaupun kita katakan mungkin pada zaman kita saat ini sangat jarang kita melihat adanya seseorang yang memiliki sifat haibah kepada gurunya sebagaimana haibahnya mereka para salaf. Nah, hingga lihat para salaf mereka memiliki sifat haibah ini ia berikan kepada gurunya sebagaimana seorang rakyat ia berikan kepada penguasanya. Hingga ada di antara mereka yang tidak bisa berbicara kepada sang guru. Ya kan? Dari kisah yang barusan kita sebutkan, para salaf tidak mau duduk kalau semisal gurunya tidak memerintahkan kepadanya untuk duduk. Mereka terus berdiri. Walaupun berdirinya mereka memakan waktu yang panjang dari sholat zuhur hingga mendekati sholat asar. Ini waktu yang panjang. Mereka berdiri dan bertanya kepada gurunya hadis-hadis yang dimiliki oleh sang guru tersebut. Karena hebah. Karena ta'zim. Nah, ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, jawazul qiyami lil muhaddis. Bolehnya seseorang ia berdiri untuk gurunya. Untuk gurunya. Walaupun dalam bab ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bolehnya seorang talib berdiri kepada sang guru, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan perincian hukum al-qiyam yang disebutkan diantaranya oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, yang tidak dibolehkan kalau misal sang guru tersebut memerintahkan kepada muridnya untuk berdiri, ini enggak boleh. Ada riwayat nanti yang berisikan larangan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Ataukah berdirinya sang murid secara bersamaan dalam keadaan menghormati sang guru ketika masuk ke kelas. Ini juga perkara yang makruh, yang tidak dibolehkan. Nah, sehingga dalam bab ini memiliki perincian. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, mengisahkan kisahnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, salah seorang sahabat Rasul yang mulia, bahkan termasuk dari pembesar suku Aus radhiyallahu ta'ala an. Diceritakan bahwasanya anna bani Quraidah, bahwasanya Yahudi bani Quraidah, lama nazalu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'adz, tatkala mereka berkeinginan untuk menetapkan hukuman untuk mereka dengan hukumannya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggilnya. Karena diriwayatkan bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad ketika itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit keras. Ketika melakukan perang Khandaq bersama Rasul alaihi salam, beliau terluka. Nah, faja'a 'ala himarin, maka beliau pun datang mengendarai himar, seekor keledai. Falamma dana minal masjid qala Rasulullah, tatkala Sa'ad bin Mu'ad mendekati masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qumu ila sayyidikum au ila khairikum, berdirilah kalian temui pemimpin kalian ataukah temui orang terbaik di antara kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Hadis ini dijadikan dalil bolehnya seorang talib ia berdiri menemui gurunya. Semisal mungkin gurunya datang, maka dia berdiri dan dia temui gurunya tersebut. Ini dibolehkan. Ataukah mungkin dia salami gurunya. Ini juga dibolehkan berdasarkan riwayat tersebut. Ataukah mungkin dia duduk di satu majelis kemudian datang gurunya, maka dia berdiri mendatangi gurunya kemudian memegang tangannya, mendudukan di majelis tersebut dalam rangka ihtiram, ta'zim, haibah. Ini juga perkara yang dibolehkan. Nah. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa atsar dari para salaf terkait bab yang beliau sebutkan. Yang pertama beliau sebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Mu'alla Ibn Mahdi rahimahullah yang mengatakan haddatsana Hammad Ibn Zaid, telah mengabarkan kepada saya Hammad Ibn Zaid rahimahullah ta'ala. Beliau seorang imam yang fiqah, yang terpercaya. Qal, Hammad Ibn Zaid menceritakan kisah ketika ia ketika itu berada di sisinya Al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah ta'ala. Ia menceritakan, kunna inda Ayyub, dahulu kami ketika berada di dekatnya Al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah, faja'a Yunus, maka datanglah Yunus. Yunus di sini adalah Yunus ibni Ubaid ibni Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang imam yang qudwah, dijadikan panutan teladan oleh generasi beliau dan generasi setelahnya. Dan beliau termasuk dari sighar at-tabi'in. Jadi tabi'in itu memiliki tiga tingkatan, kubra, wusta, dan sighar. Nah, beliau ini termasuk dari sighar at-tabi'in. Beliau menjumpai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan diantara dari para imam yang mengambil hadis, mengambil periwayatan dari beliau rahimahullah adalah Al-Imam Hammad bin Zaid rahimahullah ta'ala. Nah, al-muhim diceritakan di sini, Hammad bin Zaid menceritakan, tatkala datang Yunus bin Ubaid rahimahullah, faqala Hammad, maka Hammad mengatakan, qumu li sayyidikum, au qala li sayyidina, berdirilah kalian, temui sayyid kalian ataukah sayyid kita, kata beliau rahimahullah. Yani memerintahkan yang hadir di situ untuk mendatangi al-imam Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala. Nah. Dan perkataan Al-Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah banyak diriwayatkan oleh para imam-imam pada zamannya, menceritakan apa namanya perkataan-perkataan beliau yang penuh hikmah, yang penuh hikmah. Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menceritakan kisah ketika Yunus bin Ubaid rahimahullah dalam keadaan sakit keras. Naam. Yani dalam keadaan sakaratul maut, sakit. Kemudian beliau menangis melihat kedua kakinya rahimahullah. Ya, ketika ditanya sebab musabab kenapa beliau menangis, karena beliau mengatakan, saya belum pernah menggunakan kedua kaki saya ini untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kakinya terkena debu yang didapatkan ketika berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sehingga belum menangis. Dan perkataan seperti ini banyak diriwayatkan dari beliau rahimahullahu taala. Nah, sehingga beliau sebagai seorang imam dan qudwah. Dalam riwayat ini secara jelas menyebutkan kepada kita perkataan Hamad bin Zaid mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk berdiri mendatangi Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bolehnya seorang tulab ketika gurunya datang ia berdiri kemudian mendekatinya dan memberikan ungkapan penghormatan kepada gurunya tersebut. Ini dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan seperti yang tadi kita sebutkan, kalau misal sang guru itu memerintahkan kepada sang murid untuk berdiri untuknya, ini yang tidak dibolehkan. Ataukah seperti seseorang pembesar-pembesar memerintahkan kepada karyawannya untuk berdiri untuknya, ini juga tidak dibolehkan. Nanti pada akhir bab ini Al-Imam Al-Khatib menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan dibencinya hal tersebut. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya beliau menyebutkan satu riwayat dari Abu Hashim Ar-Rifa'i rahimahullah. Beliau menceritakan qama Waqi', berkata Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah rahimahullah untuk Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bila melihat adanya seorang tabi'in yang berasal dari Kufah kemudian menyebutkan nama Sufyan, maka artinya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang imam yang berasal dari Kufah, sehingga membedakan antara Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri adalah melihat dari orang yang meriwayatkan hadis dari mereka. Kalau dari Kufah maka beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan Al-Imamul Waqi' ini beliau dari Kufah, Al-Kufi Abu Atab rahimahullahu taala. Fa ankara alaihi qiyamahu ilaihi, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu mengingkari berdirinya Waqi' untuknya. Beliau mengingkari. Faqala atunkiru alayya qiyami ilayka, apakah kamu mengingkari berdirinya saya untukmu, wa anta haddatsani an Amr ibn Dinar an Ibn Abbas, sementara kamu sendiri menceritakan kepada kami satu hadis dari Amr ibn Dinar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ijlala zi syaibatil muslim, termasuk dari bentuk seseorang memuliakan menghormati Allah azza wa jalla adalah dia menghormati orang yang tua, orang tua dari kalangan kaum muslimin, orang tua yang muslim. Nah, di sini Al-Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah beliau berdalil dengan riwayat yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Qal fa akhadha Sufyan bi yadihi, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memegang tangannya. Wa aq'adahu ila janbihi, dan beliau mendudukkan Waqi' bin Jarrah rahimahullah di sisinya. Ini menunjukkan yang demikian bukan termasuk dari perkara yang dilarang dan termasuk perkara yang dibolehkan untuk kemudian seorang melakukannya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Anas bin Malik Al-Ansari rahimahullah, beliau menceritakan ma kana syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik Al-Ansari rahimahullah, tidak ada radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh mereka, yakni para sahabat Rasul, dibandingkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu la yaqumuna ilaihi, dan termasuk dari sifat-sifat mereka para sahabat Rasul, mereka tidak berdiri kepada Nabi alaihi salam, mereka tidak berdiri untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. lima ya'lamuna min kurhihi lidzalik, disebabkan karena mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci perkara tersebut. Hadis ini adalah sebagai satu hadis yang diantaranya dijadikan dalil oleh sebagian mereka para ulama dimakruhkannya seorang secara mutlak untuk berdiri untuk orang yang lain, termasuk pula berdirinya seorang talib kepada gurunya berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab, yang demikian dibolehkan bila tujuannya adalah untuk memuliakan, menghormati sang guru tersebut. Nah, sebagaimana diriwayatkan Rasul alaihi salatu wassalam bahkan memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri mendatangi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Dan hadis ini di antara satu hadis yang dijadikan dalil oleh mereka para ulama dimakruhkannya seorang guru memerintahkan murid-muridnya untuk mereka berdiri untuknya. Ketika ia datang, maka guru ini memerintahkan murid untuk berdiri. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya berkata Ahmad rahimahullah, qala Abu Nasr Bishr ibn al-Harith, kemudian beliau menceritakan, qad zakartu hadzal hadis baina yadayhi, saya menyebutkan hadis ini di hadapannya. Wa qala, maka beliau mengatakan, inna ma kariha al-qiyamu ala tariqil kibri, yang dibencinya seseorang itu berdiri untuk yang lainnya dengan cara-cara kesombongan, itu yang tidak dibolehkan. Dengan cara kesombongan, penghormatan untuk orang yang datang. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau semisal dalam bentuk ta'zim, tahrim, al-mawaddah, karena faktor kecintaan, maka yang demikian dibolehkan. Faktor kesombongan, semisal kalau semisal seseorang itu tidak datang, maka tidak sah kalau semisal orang itu enggak berdiri untuknya. Sehingga ya sombong, ya bangga kalau semisal orang lain berdiri untuknya dan dia melihatnya. Ini yang dimakruhkan, ini yang dibenci. Amma ala tariqil mawaddah, adapun berdirinya seseorang karena faktor kecintaan, melihat seorang kawannya yang lama tidak bertemu tiba-tiba datang di majelisnya, maka dia berdiri menyapanya, mendatanginya, ini dibolehkan, bukan sebagai satu bab yang dimakruhkan. Fala, maka belum menyebutkan yang demikian tidak mengapa. Qad qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau pernah berdiri untuk Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu, wa alqa thawbahu li dhi'rihi wa qala qumu ila sayyidikum, kemudian beliau meletakkan pakaiannya di dhi'rihi, yakni disebutkan di khutnat murdi'atihi, di sisi murdi'atihi, yakni wanita yang pernah menyusuinya. Qal, kemudian beliau mengatakan, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk sayyid kalian. Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man ahabba ayyamatsala lahu ar-rijalu qiyaman. Disebutkan kelanjutan riwayat ini, falyatabawwa maq'adahum minan nar. Barang siapa yang dia suka untuk seseorang berdiri untuknya, barang siapa yang menyukai ada orang-orang yang ia berdiri untuknya, maka Rasul menyatakan falyatabawwa maq'adahum minan nar, maka adalah dia persiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi rahimahumullah, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga di sini beliau menyebutkan, fa kullu man ahabba an taqum lahu fala taqum. Maka siapa saja yang engkau melihat dia suka, kalau semisal engkau berdiri untuknya, maka jangan kamu berdiri untuknya. Semisal seorang pembesar memerintahkan karyawannya untuk berdiri, dan dia memang menyukai kalau semisal para karyawannya menghormati dirinya dengan cara yang demikian, maka la taqum, jangan kamu berdiri untuknya. Wa kullu ma qumta ilaihi laka fihi tafarrujun. Adapun semua yang engkau berdiri untuknya, maka di dalamnya ada kelonggaran. Ada kelonggaran dalam bentuk at-ta'zim dan at-takrim, al-mawaddah. Ini ada kelonggaran berdasarkan riwayat yang sebelumnya telah kita sebutkan. Kemudian kita bacakan riwayat yang terakhir. Beliau menceritakan dari Umar ibni Dawud Al-Umani rahimahullah, beliau mengatakan hadartu baba Abil Abbas Abma Ahmad ibn Yahya Sa'lab rahimahullah fi yaumin min ayyamihi, pada satu hari dari hari-harinya. Waqad hadara babahu wujuhul baladi wa qudatuhu wa nahnu nantaziru khurujahu. Dalam keadaan telah mendatangi pintunya semua wajah-wajah di negeri tersebut, bahkan para qadhi-qadhinya, dan kami menunggu berdiri keluarnya beliau rahimahullah. Falamma basurna bihi qumna, tatkala kami melihat beliau datang maka kami pun berdiri, kata beliau rahimahullah. Fa ankara Abu al-Abbas qiyamana falamma jalasa ansadana, maka Abu al-Abbas rahimahullah mengingkari berdirinya kami, dan ketika beliau duduk beliau menyebutkan satu syair. Falamma basurna bihi muqbilan halalna al-hubba halana al-hubba wabtadarna al-qiyama fala tunkiranna qiyami lahu fa innal karima yajillu al-kirama. Maka tatkala kami melihat beliau dalam keadaan tiba, maka muncullah kecintaan kami dan kami pun bersegera untuk berdiri menjemputnya. Fala tunkiranna qiyami lahu fa innal karima yajillul kirama, maka janganlah kamu mengingkari berdirinya saya untuknya, karena sesungguhnya seorang yang karim memuliakan orang-orang mulia yang lainnya. Nah, ini wallahu a'lamu bisawab. طيب فليأذن المؤذن. طيب di sini ada beberapa pertanyaan. Apa saja faedah dari zikir pagi dan sore? Ini banyak. Antum bisa melihat kitab adhkar. Sebelumnya sempat saya sampaikan di antara dari keutamaan membaca zikir pagi dan sore, yaitu dengan membaca raditu billahi robba sampai dengan akhirnya. Bila dia meninggal di atas fitrah, ini ada kesalahan. Yang benar tidak demikian, karena dalam riwayat yang ada tidak disebutkan adanya keutamaan seperti yang tadi saya sampaikan. Ini sebagai ralat dari apa yang kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Al-muhim, tatkala kita ingin melihat zikir pagi dan sore, ini banyak disebutkan dalam beberapa hadis, dan sebagian hadis menyebutkan dengan keutamaannya. Bisakah kita berdoa kepada Allah tanpa mengangkat tangan? Jawabannya bisa, tapi yang afdal berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Nah, terdapat beberapa pendapat di antara mereka para ulama cara seseorang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ada banyak riwayat dan pendapat di antara mereka para ulama. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ketika mempraktikkan seorang berdoa, maka Beliau praktekkan dengan mengumpulkan kedua tangannya. Nah, mengumpulkan kedua tangannya kemudian menghadapkan bagian putihnya ke langit. Nah, karena disebutkan dalam riwayat Rasulullah alaihi salam ketika berdoa, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya sehingga berdoa dengan tidak meregangkan kedua tangannya, tapi dengan cara mengumpulkan keduanya. Mendengarkan nasihat dari siapapun ini perkara yang disyariatkan. Nah, kalau semisal seorang yang mengingkari satu nasihat dari kawannya atau mungkin dari orang yang di bawahnya, dalam keadaan dia mengetahui kalau semisal yang disampaikan oleh orang tersebut adalah kebenaran, kemudian dia merendahkannya, maka ini termasuk dari kesombongan. Ini termasuk dari kesombongan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan makna al-kibir, batarul haqi wa khamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan seseorang yang menyampaikan kebenaran tersebut, tidak melihat siapa yang menyampaikannya. Nah, sehingga bisa jadi seorang yang rendah dia memberikan nasihat kepada yang mulia. Ya kan? Bisa demikian. Seorang murid memberikan nasihat kepada gurunya, ini perkara yang wajar dan sering terjadi yang demikian. Nah, tapi kalau semisal seorang menolak nasihat dari sesamanya, maka ini la yanbaghi, tidak selayaknya demikian. Sehingga terus dinasihati dan dinasihati dengan cara yang hikmah. Dalam bab memberikan nasihat juga antum perhatikan, sampaikan dengan penuh adab, dengan penuh hikmah, dijaga ucapan-ucapan antum tatkala memberikan nasihat kepada orang tersebut. Nah, karena jangan sampai ada seorang menolak nasihat disebabkan karena salah ketika menyampaikan nasihat, ya kan? Neraka kamu awas. Masuk neraka kamu nanti, atau yang semisalnya. Ini jangan demikian, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Tayyib, subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tafadhalu, hafizakumullah.